senja yang semakin temaram merengku hasratmu. Pijar harapan pun memudar. Oh, oh. Semakin jauh, semakin dalam, kau tenggelam dalam dunamu. Malam pun kian meremang di batas harapan. Kali ini lupakan.